kebayang sifatmu yang beramah dan pendiam, membuat aku rindu siang malam. Juga wajahmu yang teramat tampan, idamannya gadis sepanjang zaman. Sungguh sukar dicari masa kini, orang sepertimu pria sejati. Bagaimana aku tak bahagia berdampingan denganmu, berdampingan denganmu, hai kekasih.